Dengar baik-baik kata-katanya. Anda tidak akan bisa menangis lagi sholat, lagi doa, lagi zikir, atau lagi apapun ibadah dalam kondisi perut kenyang. Gak bisa. Betul kan? Gak bisa. Karena lagi-lagi saya sampaikan, kolbu kita itu makanannya justru tidak makan. Kolbunya manusia, ya, yang kata Nabi, Allah wa inna fil jasad mudghah iza solah jasadukulu wa iza fasadat fasadat jasadukulu Allah wahya kolb. Kata Nabi, tubuh manusia itu kata kuncinya adalah kolbu. Kalau dia baik, baik semua. Dia rusak, rusaklah semua, ya. Maka yang perlu kita perhatikan baik-baik adalah kalau mau sehat raganya, benerin kolbu kan? Pertanyaannya, benerin kolbu caranya gimana? Secara fisik kurangi makan. Secara fisik itu yang pertama. Yang kedua, banyakin puasa. Jadi simpel banget. Islam itu sangat-sangat low budget dalam urusan kesehatan. Sangat low budget. Ya, luar biasa loh. Jadi kalau kolbunya benar, sudah baik, maka dia akan menjadi rajanya. Dia akan ngasih tahu, jangan lagi makan, kata kolbunya. Udah berlebih. Kalau kamu makan lagi ngantuk kamu. Kalau kamu makan lagi, ibadahmu gak asik. Kolbunya yang ngomong, kata Nabi itu. Kan Nabi kan ada dalam hati itu ada kawasan raja. Ada rajanya. Raja itu kolbunya tadi. Dia yang ngasih tahu, dia yang ngasih perintah. Nah sekarang kita tidak menjadikan si kolbu tadi menjadi raja. Tapi justru menjadi pasukan. Pasukan untuk apa? Memuaskan nafsu. Sehingga kata Nabi SAW, apa Nabi bilang? Di akhir zaman, kata Nabi, aku melihat fenomena di kalangan umatku banyak yang gemuk. Begitu faktanya kan? Banyak gemuk gara-gara apa? Banyak makan gara-gara apa? Gara-gara dia tidak sayang dengan hati dan imannya. Itu saja. Ya. Maka mari kembali ke Islam. Mari kembali ke Allah, mari kembali ke sunnah Nabi. Ya. Dari situ kita belajar ternyata memperbaiki itu gampang sekali. Kalau asal pernah saya tulis judulnya Menang Banyak. Menang Banyak itu maksudnya apa? Kita mulai ya menjaga badan untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan. Apa yang terjadi? Coba saya buka itunya, filenya. Yang terjadi adalah kalau kita sudah seperti itu, maka yang terjadi apa? Body fat kita, lemak badan kita pasti turun. Menang banyak di situ. Jadi kalau sekarang kita mau menjaga raga, jadi kata kuncinya, kalau mau menjaga raga, jaga kolbu dulu. Jaga kolbu dengan cara apa? Jangan banyak makan. Yang pertama, yang kedua apa? Biasain banyak puasa. Apa yang terjadi? Menang banyak kita yang sekarang dikenal sebagai namanya kalori restriksi, ya, pembatasan kalori atau intermittent fasting atau apapun. Islam sudah mengajarkan itu semua. Ya. Apa yang terjadi lagi? Menurunnya oksidatif stres. Jadi stres pada tingkat sel kita itu akan menurun. Apa yang terjadi? Wajahnya akan glowing, bercahaya meskipun tidak di bawah lampu. Ya. Usapan terjadi berikutnya, yang terjadi berikutnya terjadi pembentukan hormon-hormon yang baru. Jadi bagi apa tuh namanya, Anda yang sekarang, maaf, ada ibu-ibu yang sudah menikah yang belum punya keturunan, ya salah satu yang bisa kita pakai pola untuk memperbaiki reproduksi namanya apa? Puasa. Jadi puasa itu akan mereset hormon dengan sangat sempurna. Ya, asal buka dan sahurnya benar. Jadi sebenarnya kita tuh sudah, jadi gini, kalau saya bertanya, dan Anda pasti tahu jawabannya, siapa menciptakan kita? Allah. Kalau mobil perlu perawatan sebulan sekali, tubuh kita juga sama. Allah sudah memberikan toolsnya, Allah kasih softwarenya, Allah kasih hardwarenya. Softwarenya apa? Salah satunya puasa, maka ada puasa Ramadan 30 hari. Kan gitu? Coba pikir baik-baik. Maksudnya kalau kita mencerna secara dalil, memang itu pasti baik. Kita nggak perlu pikir, maksudnya itu ya samina watona gitu. Tapi kalau kita berpikir secara sains, kenapa ada 30 hari puasa? Gitu. Kenapa? Karena Allah ingin mereset seluruh sistem itu gitu kan. Dan puasa itu nggak menyenangkan. Kenapa? Karena kita sukanya makan. Betul? Karena nggak menyenangkan, Allah kasih reward, bahkan disiapkan satu pintu khusus buat puasa loh. Semakin berat amal itu dikerjakan, semakin besar rewardnya. Gitu loh. Ada pintu jihad. Jihad tuh gak gampang. Allah siapkan satu pintu jihad. Gitu loh. Puasa Ramadan 30 hari Allah sampai dalam kan, barang siapa yang berpuasa Ramadan mengharap itu puasa Ramadan, mengharap iman karena iman dan mengharap pertemuan dengan Allah, gitu, maka Allah siapkan pahala yang besar. Ya. Gitu. Jadi luar biasa sebenarnya. Jadi ada itu 30 hari Ramadan tuh. Sayangnya apa? Nafsu lagi bermain. Sehingga apa? Buka dan sahurnya tidak jauh beda dengan makan di 11 bulan yang lain, betul? Masjid-masjid ya, ketika Ramadan sama aja, teh manis, sirup, gorengan, olah, gitu. Nggak ada perubahan. Sehingga Ramadan tidak banyak manfaat, kalau secara iman saya nggak tahu, saya bahas secara fisiknya, tidak banyak perubahan kesehatan yang didapatkan selama Ramadan. Allah ngerti nggak? Ngerti, si manusia ini jahil. Sehingga Allah ciptakan apa? Puasa Syawal. Gitu kan, urutannya kan? Masih jahil juga nggak mau, Allah kasih Senin Kamis. Masih jahil juga, ada puasa Ayyamul Bid. Coba lihat, ibarat kata protokol servis itu udah komplit banget gitu loh. Protokol servis udah, kenapa gak dikerjain? Nafsu. Kenapa nafsu? Entahlah, saya gak tahu apa. Ya. Maka supaya terjaga terus kolbunya tadi, salah satu doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita adalah apa? Adalah ya muqallibal qulub gitu loh. Ya musorifal qulub, sorifulu banyala ta'atik. Begitu. Supaya apa? Supaya hati kita terjaga, tertata. Supaya apa? Gak makan berlebihan. Allah bilang dalam Al-Quran apa? Wakulu, wasrobu, walatu seribu. Silahkan makan, tapi jangan berlebihan. Berlebihannya gimana? Udah tahu, Anda dan saya beda makan. Ya, untuk kategori Anda, kalau dihitung kalorinya beda. Ada perkalian yang berat badan kali sekian, itu ada hitungannya. Tapi kita gak pakai itu, karena jadi kayak pusing sendiri. Akhirnya Nabi kasih keluhnya apa? Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk darah. Jadi kita makan bukan untuk kenyang. Ya. Jadi itu. Yang selanjutnya apa? Ketika kita mulai membiasakan dengan lapar tadi, dengan puasa tadi, tubuh akan memakan sendiri sel-sel yang rusak. Proses ini namanya autofagi. Dan autofagi dalam badan kita itu bisa terjadi cuman kalau lapar. Gitu. Jadi mulai sekarang coba biasakan untuk jangan sering-sering makan. Makannya nanti siang aja bagi yang gak puasa. Sekali sehari aja. Ya, siang makannya. Nanti malam sama pagi makan apa? Udah paham.